Lok Sumawe Yunani. Lok Sumawe menyinari, menyaksikan bersatunya dua hati. Jatuh di Lok Sumawe. Hidup masih berpelucu I'm not afraid.